Kita goyang lagi bareng New Palapa, bareng Irmis. Cinta banyak liku. sebuah dua tebang dulu dari saya, kali ini semua kembali dan lagi Mas Bos.